Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Hanafitin azzakumullah. Telah kita sampaikan pada sesi pertama tadi pagi bahwasanya akidah Islam termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluknya, berpisah dari makhluknya. Juga Allah Subhanahu wa taala secara khusus beristiwa maha tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian kita singgung tadi adanya pemahaman yang menyatakan Allah itu ada di mana-mana beralasan dengan beberapa ayat, dan sudah kita jelaskan uraian salaf dalam memahami ayat-ayat tersebut. Mereka menjelaskan bahwasanya ma'iyah, kebersamaan itu ada dua macam. Ada yang ammah, ada yang khasah. Kesimpulannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan Allah bersama makhluknya dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Allah mengilmui mereka semua, melihat mereka semua, menguasai mereka semua, meliputi mereka semua. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Nasr As-Sijzi dalam kitabnya Al-Ibanah. Beliau menyatakan kesimpulan yang saya utarakan di atas. Wa a'immatuna ka Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibn Anas wa Sufyan ibn Uyainah wa Hammad ibn Salamah وحماد ابن زيد وعبد الله بن مبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان. Para imam-imam kita, para ulama-ulama kita yang disebutkan namanya tadi, mereka semuanya sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan zat-Nya itu di atas arsy-Nya. Maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan ilmu Allah di setiap tempat. Ilmu Allah di setiap tempat. Ilmu Allah di mana-mana. Sehingga yang di mana-mana itu ilmunya Allah, kekuasaan Allah, bukan zatnya Allah. Zatnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ini barakallahu fikum pendapat hampir seluruh ulama kita dulu dan sekarang. Namun ada pendapat sebagian ulama kita yang memaknakan ayat-ayat ma'iyah tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu secara hakiki, betul-betul bersama dengan makhluknya secara hakiki, tidak dimaknakan dengan ilmu atau kekuasaan, tetapi dimaknakan dengan bersama-sama secara hakiki, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip Ahlu Sunnah, Allah itu di atas arsy-Nya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arsy-Nya. Allah juga bersama-sama dengan hamba-hambanya. Mereka mengatakan satu, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dua, tidak bisa dikiaskan dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah enggak serupa dengan siapapun dari makhluknya. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jangan kamu samakan antara Allah dengan kalian. Allah maha kuasa di di atas arsy-Nya juga Allah bersama dengan makhluk-Nya. Tiga, Allah bersama dengan makhluk-Nya itu tidak bertentangan dengan Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-Nya. Kata para ulama tadi, yang namanya ma'iyah, kebersamaan, itu mengandung makna mutlakul musahabah, semata-mata bersama. Tidak ada unsur ikhtilat, percampuran antara Allah dan makhluk-Nya. Dicontohkan seperti pernyataan orang-orang Arab, nahnu nasiru wal qamaru ma'ana. Nahnu nasiru wal qamaru ma'ana. Kami berjalan di malam hari sementara bulan menyertai kita. Apakah berarti bulan di sampingmu? Hah? Jawabannya tidak. Bulan menyertai kalian dalam safar malam, tapi di saat yang sama bulan itu di atas, di atas, di langit. Paham ya? Dikarenakan yang namanya ma'iyah, kebersamaan, semata-mata musahabah, bersama. Tidak ada unsur ikhtilaf ataupun semisalnya. Walillahil masalul a'la, Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi, bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Yakni pada makhluk saja itu mungkin terjadi, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama kita dan Allah di atas arsy-Nya. Paham ya? Allah bersama kita, Allah juga di atas arsy-Nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bukan berarti sebagian ulama ini meyakini Allah di mana-mana. Tidak. Allah di atas arsy-Nya. Juga Allah bersama dengan makhluk-Nya secara hakiki dan tidak ada pertentangan sama sekali. Jadi fahami? Ngantuk, salah paham. Bahaya, sesat. Barakallahu fikum. Tayyib. Tadi diterangkan unek-unek berikutnya. Ya. Disebutkan tadi, bagaimana pula dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku, bertanya tentang aku, sesungguhnya aku ini zat yang maha dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Insyaallah. Di sini oleh sebagian pihak barakallahu fikum dianggap bertentangan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi di atas arsy-Nya juga dekat dengan hamba-hambanya? Jawabannya barakallahu fikum. Satu, di dalam bab yang seperti ini, kita tidak diperbolehkan menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan yang kedua, yang terangkan tadi ikhwan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tayyib, adapun jawabannya barakallahu fikum. Oleh para ulama kita, ayat tadi yang menjelaskan sifatul qurbi lillah, Allah dekat dengan makhluk-Nya, itu dimaknakan sesuai dengan hakikatnya. Qurbun haqiqiyun yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Kedekatannya hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah, Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-Nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan kamu samakan dengan makhluk. Maka dinyatakan oleh para ulama'una Allah subhanahu wa ta'ala itu alin fi qurbihi qaribun fi uluwihi. Itu maknanya ya. Tahu artinya? Allah itu alin, zat yang maha tinggi. Di saat yang sama dekat dengan makhluknya. Allah itu qaribun fi uluwihi, zat yang dekat dengan makhluknya. Di saat yang sama maha tinggi di atas arsy-Nya. Tidak bertentangan barakallahu fikum. Tidak bertentangan barakallahu fikum. Itu yang disebutkan oleh para ulama una. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah barakallahu fikum. Nah, sehingga tidak ada masalah. Tidak ada masalah barakallahu fikum. Kita hanya menyatakan sami'na wa shadaqna, kami beriman dan kami benarkan beritanya Allah dan beritanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasannya Allah itu lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, gitu ya, dan kami lebih dekat kepada insan tadi daripada urat nadinya. Adapun ayat ini barakallahu fikum disebutkan dalam tafsirnya yang dimaksudkan ialah qurbul malaikah, kedekatan malaikat, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ayat-ayat itu berkaitan dengan para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia melafadzkan satu ucapan pun melainkan padanya ada raqib dan atid, malaikat pencatat amal. Maka ayat yang dibawakan tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu kedekatan para malaikat, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jelas. Sehingga enggak ada iskal barakallahu fikum. Adapun di Al-Baqarah yang tadi saya bawakan dimaknakan secara hakiki Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Allah juga sangat dekat dengan hamba-hambanya. Jadi paham ya? Itu diimani ikhwan, diimani. Allah tidak serupa dengan siapapun dan dengan apapun barakallahu fikum. Selesai. Ada lagi unek-unek yang lain. Kalimat yang disebutkan dalam beberapa ayat juga beberapa hadis yang menyatakan fis sama Allah itu di langit. Mereka mengatakan kalimat fi, huruf fi, dzarfiyah lil makan. Itu menunjukkan dzarf makan, berarti Allah itu diliputi oleh langit. Di dalamnya langit. Sebagaimana orang mengatakan al-ma'u fil kub, air itu dalam gelas, berarti air tadi dalam gelas, diliputi oleh gelas. Jawabannya barakallahu fikum tidak seperti yang kita pahami. Tidak demikian pemahaman ayat tadi. Yang betul barakallahu fikum pada ayat atau hadis yang menunjukkan atau yang menyebutkan Allah fis sama ada dua penafsiran. Yang pertama fi huruf fi dimaknakan dengan ala, di atas. Fis sama yani ala sama, di atas langit. Fi mengandung makna ala. Ini ada contohnya. Disebutkan barakallahu fikum dalam sebuah ayat barakallahu fik, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan Fir'aun la'atullahi alaih, ketika mengancam kaumnya yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa Allah abadikan ucapannya Fir'aun, la usallibannakum fi judhu'in nakhli, la usallibannakum fi judhu'in nakhli, sungguh-sungguh aku akan salib kalian di batang-batang korma. Saya mau tanya, orang disalib itu dimasukkan dalam pohon korma, masuk ke dalam pohon korma, ataukah di luar? Hah? Di dalamnya ataukah di luarnya? Hah? Jawabannya? Di luar. Bukan dalam pohon kurmanya. Tidak ada yang mengatakan demikian. Mereka mengatakan yang namanya fi judhu'in nakhli, ay ala judhu'in nakhli. Yang maknanya, sungguh aku akan salib kalian di atas batang-batang kurma. Maka fi mengandung makna ala. Begitu pula ayat di atas. Fis sama, maknanya ala sama, di atas langit. Sehingga tetap menunjukkan Allah itu zat yang maha tinggi di atas semua makhluknya. Tafsir yang kedua. Kalimat atau huruf fi tetap fi. Tidak diganti maknanya. Tetapi kalimat as-sama, kalimat sama'un, itu dimaknakan al-ulu, ketinggian. Kalimat sama'un itu dua makna ya. Makna yang pertama ialah langit yang ma'ruf ini. Yang kita melihat sekarang ini langit ya. Makna yang kedua itu makna bahasanya yang namanya sama' ay'uluun, ketinggian. Dari kata-kata sama yasmu sumuwan wa sama'an ay'ala ya'lu uluwan. Kata-kata sama yasmu sumuwan sama dengan ala ya'lu uluwan, tinggi. Sehingga maknanya barakallahu fikum, fis sama ay fil ulu, fil ulu, pada ketinggian. Fil ulu, pada ketinggian. Dan itu sama dengan apa yang terangkan di atas. Semuanya menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas langit, di atas seluruh makhluknya, berpisah dari makhluknya. Sehingga tidak ada iskal, tidak ada masalah barakallahu fikum dengan apa yang disebutkan tadi. Intinya khairuddin azakumullah, syubhat apapun yang mereka lontarkan untuk menolak sifat ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya terpatahkan. Tidak ada satu argumentasi pun, satu alasan pun bagi mereka untuk menolak. Tidak ada. Maka kembali kepada prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah, prinsip Islam yang merupakan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya, berpisah dari makhluknya. Berpisah dari makhluknya. Allah maha tinggi, Allah pun juga bersama dengan makhluknya. Allah maha tinggi, Allah juga dekat dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Itu ringkasannya. Itu ringkasannya barakallahu fikum. Sehingga pendapat atau pemahaman selain yang disebutkan tadi adalah pemahaman yang menyimpang, pemahaman bid'ah. Yang menyimpang dalam bab ini ialah orang-orang ahli filsafat al-mu'attilah yang menolak sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Ahlul Kalam, dan yang semisalnya. Itu semuanya tertolak dan menunjukkan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah. Tabi'an. Ini terkait dengan masalah yang tadi kita bahas. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Apabila kita telah mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berada pada ulu, ketinggian, maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya, berpisah dari makhluknya. Muncul satu pertanyaan, ini iskal yang terakhir yang dimunculkan oleh ahli filsafah, ahlul kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Mereka mengatakan kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu di ketinggian, berarti Allah itu ada di sebuah tempat. Dikatakan Allahu fi makanin. Allah di sebuah tempat kalau begitu. Sesuatu itu kalau dikatakan di sebuah tempat, berarti dia akan diliputi oleh arah yang enam. Al-jihadus sitt, arah enam, enam arah. Ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Itu kan enam arah ya? Enam ya? Kalau kamu mengatakan Allah itu di atas, berarti Allah itu diliputi oleh arah. Kalau kamu mengatakan Allah di sebuah tempat, berarti kamu mengatakan Allah itu diliputi oleh sebuah tempat dan sebuah arah. Iya jawabannya ki ikhwan. Allahul musta'an. Hah? Jawabannya bagaimana ayyuhan nas? Iya ya, ikhwan. Tahu-tahu muncul di kepala saya ini. Iya jawabannya. Jawabannya, kalau yang dimaksud oleh ahli kalam, ahli filsafat tadi, sebuah tempat makanun, sebuah tempat yang diliputi oleh salah satu dari enam arah ini, dalam artian makanun dakhilal alam, sebuah tempat di dalam alam ini, itu ucapan yang batil, sesat, tidak mungkin. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak di tengah alam, tidak di dalam alam, tidak diliputi oleh makhluk, tidak diliputi oleh arah. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala itu di luar makhluknya, berpisah dengan makhluknya. Jadi pahami? Batil ya. Tetapi kalau yang dimaukan oleh mereka itu dengan kalimat tempat, makan, Allah di sebuah tempat, maknanya ialah al-makanul adami. Itu istilahnya para ulama. Makanun adami. Makanun adami itu maknanya ma wara al alam, ya, yang di luar alam ini. Paham ya? Yang di luar alam ini, lepas dari alam ini sudah, lepas dari makhluk yang ada ini sudah. Namanya makanun adami yang tidak diliputi oleh arah yang enam tadi. Kalau itu yang dimaukan ya Ikhwan, maka benar. Allah ada di sebuah tempat yang namanya makanun adami, yang tidak diliputi oleh enam arah tadi, tidak diliputi oleh sesuatu pun dari kalangan makhluknya, berpisah dari makhluknya. Disebutkan oleh al-imam al-allamah al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulu, beliau rahimahullah menjelaskan, fa'idha sami'ta au qara'ta an ahadil a'immati wal ulama nisbatal makani ilaihi ta'ala fa'lam annal murada ma'nahu al-adami yuriduna bihi itsbata sifatil uluwi lahu ta'ala waradda 'alal jahmiyah alladzina nafaw 'anhu subhanahu hadhihi sifat thumma za'amu annahu fi kulli makan bima'nahul wujudi intaha kalamuhu rahimahullah min mukhtasaril ulu. Katanya Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau kamu mendengar atau membaca dari salah satu ulama kita, imam kita Ahlus Sunnah yang menisbahkan tempat makan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah di sebuah tempat, di sebuah makan, tempat, ketahuilah yang dimaksudkan dengan tempat tadi ialah al-makanul adami. Tempat yang adam, artinya tempat yang tidak diliputi oleh 6 arah. Tempat itu mawar al-alam, di luar alam yang ada ini sudah. Hanya di luar alam, bukan dalam alam. Yang mereka inginkan dengan itu ialah, katanya Syekh Al-Albani, yang diinginkan para ulama Ahlu Sunnah dengan itu adalah menetapkan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membantah Jahmiyah yang menolak sifat tinggi bagi Allah. Lalu Jahmiyah tadi mengaku berkeyakinan Allah itu ada di semua tempat, yakni tempat yang wujud. Tempat yang wujud itu tempat yang diliputi oleh 6 arah tadi, atau tempat yang di dalam alam ini. Itu Jahmiyah. Barakallahu fikum. Ringkasnya ya khanumtina azakumullah, yang dimaukan dengan ucapan mereka Allah di sebuah tempat ialah makanun adami, yang di luar alam ini. Mestinya itu bisa memahami ya khanumnya. Lebih jelasnya barakallahu fikum, hadis yang saya bawakan berkali-kali tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan dalam sebuah hadis tentang susunan alam ini, antara bumi dan langit jaraknya sekian, langit satu dan dua jarak sekian, terus sampai langit yang ketujuh masing-masing dengan jarak yang sama, di atas langit yang ketujuh adalah air, jaraknya juga sama, di atasnya air adalah kursi dengan jarak yang sama, di atas kursi adalah ars dengan jarak yang sama, ars makhluk Allah yang paling tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arusnya. Di atas arusnya berpisah dari makhluknya. Bainun min khalqi. Otomatis barakallahu fikum, Allah tidak diliputi oleh 6 arah. Tidak diliputi oleh arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tidak ada itu. Sebab lepas berpisah dari alam yang ada, makhluk yang ada, barakallahu fikum. Na'am khanatina azakumullah. Kalaupun dikatakan Allah di sebuah tempat, maka diistilahkan oleh para ulama una dengan sebutan al-makanul adami. Makan adami itu tempat yang tidak diliputi oleh 6 arah dan lepas daripada alam ini. Lepas daripada alam ini. Barakallahu fikum. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha besar. Makhluknya maha kecil. Allah maha besar. Barakallahu fikum. Naam. Ini prinsipnya Ahlu Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Apabila kita sudah meyakini prinsip-prinsip ini, barakallahu fikum, maka ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, sebagai faedah dari prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Yang pertama ialah semakin memperkokoh iman kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Al-imanu biwujudillah. Iman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ada. Dan yang kedua ialah memperkokoh iman kita bahwasanya Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Faedah yang berikutnya barakallahu fikum ialah keimanan seperti ini, prinsip seperti ini akan menumbuhkan rasa ta'zim, menumbuhkan pada jiwa hati seorang hamba ta'zimur Rabbi Ta'ala, mengagungkan Allah Azza wa Jal, mengagungkan Allah Azza wa Jal, mengandung zul, menumbuhkan rasa zul pada seorang hamba. Seorang hamba tadi akan rendah diri, akan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Juga mengandung faedah yang lain, barakallahu fikum, tanzih, tanzihullahi ta'ala 'anil naqaisi wal 'uyub, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segenap sifat-sifat aib dan sifat-sifat kekurangan. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi. Faedah lain yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, ialah al-ikhlas fil ibadah. Tamam? Prinsip ini akan membuat kita ikhlas, semakin memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan dalam perkara ibadah. Tidak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dari kalangan makhluknya ini. Faedah ini, barakallahu fikum, yang bisa kita ambil dari satu ayat yang disebutkan dalam surat Al-Hajj. Yang disebutkan dalam Al-Hajj ayat yang ke-62. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan namanya Al-Aliyul Kabir, Zat yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini konsekuensi-konsekuensi daripada nama tersebut yang terkait dengan hamba-hamba Allah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Dzalika bi'annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itu, sesungguhnya dikarenakan Allah, dikarenakan sesungguhnya Allah itu Zat yang hak, dan segala sesuatu yang mereka doai selain Allah adalah batil. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dalam ayat ini, ketika menyebutkan nama Al-Aliyul Kabir, Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, Allah menyebutkan prinsip keyakinan Allah Zat yang hak, Allah sesembahan yang hak, Allah satu-satunya sesembahan yang harus diibadai. Kita harus mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Dan yang kedua, kita tidak diperbolehkan untuk jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan yang ada dikarenakan batil. Baru Allah menyebutkan setelah itu nama Al-Aliyul Kabir, wa annallaha huwal 'aliyyul kabir. Ayat yang semisal, yang semisal disebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-22 dan 23. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ard wa ma lahum fiihima min syirk wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman aadhina lahu hatta idza fuzi'a 'an qulubihim qalu maadza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabiir." Di akhir ayat dibawakan nama ini, wa huwal 'aliyyul kabiir, Allah Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Konsekuensinya tauhid anti syirik pada ayat sebelumnya. Katakan wahai Nabi, panggil orang-orang yang kamu anggap sebagai sembahan selain Allah. Doai. Silakan kamu berdoa kepada orang-orang selain Allah yang kamu anggap mampu itu. Ini perintah mengandung surat ancaman. Katanya Allah, la yamlikuna mithqala dzarrah. Orang-orang yang kamu sembah itu wahai musyrikin tidak memiliki seberat biji dzarrah pun, baik di langit ataupun di bumi. Mereka tidak memiliki sekutu padanya. Dan Allah pun juga tidak memiliki penolong dari kalangan mereka. Semua syafaat tidak akan bermanfaat di sisi Allah, melainkan untuk orang yang Allah izinkan. hingga apabila telah dilapangkan hati mereka, mereka mengatakan apa yang disabdakan dan yang difirmankan oleh Rabb kalian. Mereka mengatakan Allah mengucapkan kata-kata hak, wahuwal aliyul kabir, Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Sebelumnya terkait dengan pembahasan masalah ketauhidan anti syirik, kemudian pembahasan masalah syafaat, syafaat yang hak, syafaat yang syirik, kemudian diakhiri dengan nama Allah al-aliyul kabir, wahuwal aliyul kabir. Menunjukkan ikhwan fillah rahimakumullah, kalau orang itu sudah memiliki sifat, memiliki prinsip ini, memiliki iman yang satu ini, mengimani Allah maha tinggi di atas semua makhluk-makhluk yang ada, berpisah daripadanya, maka dia akan muncul daripadanya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, tamam membuang jauh-jauh kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, mensucikan Allah dari semua keaiban-keaiban, kekurangan-kekurangan, ta'zim, mengagungkan Allah, rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu adalah buah mengimani prinsip yang mulia ini. Barakallahu fiikum.